pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 7 Mei 2016 dibacakan oleh Maimundarkan Syekh Ardiansyah. Seorang warga tewas dan puluhan rumah rusak akibat puting beliung di Singkil. Polda Aceh panggil ahli bahasa dalami kasus penghinaan presiden. Seorang tewas dan dua luka-luka akibat kecelakaan di Baktia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun Indra, 19 tahun, warga Desa Tulan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, tewas tertimpa pohon yang ditumbangkan angin puting beliung, disertai hujan deras Rabu sore kemarin. Puting beliung juga merusak puluhan rumah warga Desa Bukit Harapan, Kecamatan setempat. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Menurut keterangan warga, bencana yang menimpa Indra terjadi ketika bersama rekannya Teddy, 16 tahun, mengendarai sepeda motor menerobos hujan yang disertai angin kencang. Setibanya di kawasan Jalan Perjuangan Desa Blok 6, tiba-tiba pohon mangga yang ada di depan rumah warga tumbang menimpa keduanya. Melihat kejadian tersebut, warga berupaya memberikan pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Namun sayang, nyawa Indra tidak tertolong setelah mengalami luka cukup berat, sedangkan Teddy masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, puting beliung juga merusak puluhan rumah warga Desa Bukit Harapan. Tiga di antaranya mengalami rusak berat, masing-masing rumah milik Mat Sahud yang hancur tertimpa pohon yang tumbang, serta rumah milik Sigit dan Bunyamin yang rusak di bagian atap akibat diterbangi puting beliung. Sedangkan 18 rumah lainnya plus 1 unit musola mengalami rusak ringan. Sudarlun, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh telah memanggil ahli bahasa dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh untuk melanjutkan penyelidikan kasus penghinaan Presiden Jokowi yang diduga dilakukan Ketua Komite Peralihan Aceh Wilayah Pase Tengku Zulkarnaini Hamzah yang akrab disapa Tengkuni. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Nur Fallah, mengatakan pemanggilan saksi bahasa ini agar pidato Tengkuni yang diduga menghina Presiden dalam rekaman video yang beredar di internet bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena pidatonya disampaikan dalam bahasa Aceh. Menurutnya, meski pihak Dit Reskrimum telah melakukan penyelidikan awal terhadap rekaman video itu, pihak Polda tetap memerlukan ahli bahasa untuk pendalaman penyelidikan kasus ini. Sebelumnya, Dit Reskrimum Polda Aceh juga telah memanggil 4 panglima sago KPA dari wilayah Pase. Total sudah ada 10 saksi yang diperiksa. Polisi akan menyelidiki terus kasus ini karena jika benar ada penghinaan kepada Presiden RI dalam pidato itu, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 108 dan pasal 160 KUH pidana tentang penghinaan. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan nasional persisnya di kawasan Desa Singgah Mata, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, Kamis kemarin menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas di lokasi kejadian, sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi dihimpun, kecelakaan berawal ketika sepeda motor Yamaha Vixion BL4959NT yang dikendarai Zulkarnaini, 20 tahun, pemuda asal desa Lam Nibung, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, melaju dari Medan menuju Banda Aceh dalam kecepatan tinggi. sementara depan pria itu melaju sepeda motor Supra Fit BK5771DO yang dikendarai Kasma Laila, 19 tahun, dengan memboncengi ibunya, Rafasah, 55 tahun. Setiba di lokasi kejadian, Kasmi mencoba membelok ke kanan jalan, tapi karena ragu, ia kembali berbelok ke arah kiri jalan, sehingga motor Vixion yang melaju dari arah belakang tak sempat mengerem dan langsung menghantam Supra Fit. Akibatnya, Rafasah terpental ke badan jalan, sehingga IRT tersebut tewas di lokasi kejadian. Sehingga ibu rumah tangga tersebut tewas di lokasi kejadian, sedangkan Kasmi dan Zulkarnaini mengalami luka lecet. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas Satlantas Polres Aceh Utara. Darulun ratusan troll masih terus beroperasi di perairan Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe. Kondisi ini menyebabkan nelayan mengeluh karena selain alat tangkap tradisional yang rusak, juga menyebabkan mereka kesulitan mendapat ikan di laut. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, trawl selama ini beroperasi di perairan Kecamatan Senudun, Lapang, Tanah Pasir, Samudra, dan Tanah Jambu Ae, Aceh Utara. Selain dari Aceh Utara, Pukat Harimau Mini juga berasal dari Aceh Timur dan Lok Sumawe. Meskipun jumlah trawl dari luar Aceh Utara hanya puluhan, tapi mereka beroperasi siang malam. Disebut-sebut trawl itu bisa bebas beroperasi selama ini karena menyetor tiap bulan kepada oknum tertentu. Sekretaris Panglima Laut Aceh Utara, Asnawi, mengatakan hasil pendataan dari 5.000 lebih nelayan di 5 kecamatan di Aceh Utara, 672 diantaranya sudah menggunakan trawl mini, selebihnya masih menggunakan alat tangkap tradisional. Pihaknya sudah melakukan pendataan dan sosialisasi ke sejumlah nelayan agar tak menggunakan trawl. Solusinya, alat tangkap mereka harus diganti semua dan persoalan ini sudah disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darulun jumlah wisatawan yang datang ke Sabang dalam dua hari terakhir meningkat drastis dari hari-hari biasanya. Mengatasi membludaknya wisatawan yang berlibur ke Pulau Weh, kapal lambat dan kapal cepat tambah jadwal pelayaran. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baluhan Abdul Rani mengatakan, lonjakan penumpang yang berkunjung ke Sabang terjadi sejak Rabu sore lalu. Bahkan pengunjung yang didominasi wisatawan domestik itu masih terus berdatangan ke Sabang. Mengatasi membludaknya arus penumpang kapal ke Sabang, PT Sakti Inti Makmur dan PT ASDP langsung menambah jadwal pelayaran dari biasanya 2 trip menjadi 4 trip. Bahkan Jumat kemarin, PT ASDP juga mendatangkan KMP Papuyu untuk mengangkut penumpang dan kendaraan dari Ulele Banda Aceh ke Sabang. Membludaknya jumlah pengunjung yang datang ke Sabang terjadi sehubungan dengan libur nasional yang jatuh pada hari Kamis dan Jumat, sehingga pengunjung bisa berada lebih lama di Sabang dengan memanfaatkan libur akhir pekan hingga Sabtu dan Minggu. Darulun penyidik Ditreskrimun Polda Aceh Kamis kemarin menjemput Tengku Nasrudin, 45 tahun, DPO Polda Aceh dalam kasus penipuan dan penggelapan. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Untuk diketahui, Nasrudin yang tercatat sebagai warga Gampung Pineng Seribe, Kecamatan Samalanga, Birun, dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO Ditreskrimun Polda Aceh pada 11 April 2016. Kapolsek Darussalam Ibda Ayub menyebutkan, Tengku Nasrudin ditangkap petugas gabung Ditreskrimum Polda Aceh dan Polsek Darussalam pada Rabu lalu saat dia menghadiri acara keluarga di Kampung Kedondong, Kecamatan Darul Falah, Aceh Timur. Saat ditangkap, Tengku Nasrudin tidak melakukan perlawanan, lalu Tengku Nasrudin langsung diamankan ke Mapolsek. Setelah semalam ditahan di sel Mapolsek, Kamis kemarin Tengku Nasrudin dijemput 3 penyidik dari Ditreskrimum Polda Aceh untuk dibawa ke Polda Aceh agar dapat mengikuti proses hukum lebih lanjut. Darulun Persiraja kembali bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu PS Bangka dari Bangka Belitung di Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh, Sabtu malam nanti. Ini merupakan pertandingan kedua bagi tim berjuluk Laskar Rencong di pentas Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Para pemain harus berjuang kembali untuk menjaga poin kandang. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Kedua tim telah memulai laga perdana dengan hasil memuaskan sebagai tuan rumah. Persiraja meraih 3 poin setelah membantai tamunya PSMS Medan 3-0 pada Minggu 1 Mei lalu. Pada hari yang sama, PS Bangka juga mengamankan 3 poin setelah membungkam PS Bintang Jaya Asahan 3-1. Karena itu, duel kedua tim ini berlangsung panas dan sekaligus menjadi ajang perebutan pemuncak klasemen. Ini akan menjadi ujian bagi tuan rumah Persiraja untuk bertahan di posisi teratas. Sebagai tuan rumah, Persiraja dituntut untuk kembali menjaga poin kandang. Meski ada beberapa pemain belum fit, ribuan penonton juga dipastikan siap memberi dukungan. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan pemain sudah diingatkan agar tak cepat puas dengan hasil pertama. Masih banyak pertandingan penting yang harus dimenangkan. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 7 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.